Ulang lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu.